الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kitab Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi Naqdir Rijal wal Kutub wat Tawaif lil Imam Al Mujahid Hamil Jarh wa Ta'dil fi hadha al 'asr al Syekh al 'Allamah Rabi' bin Hadi al Marhali حفظه الله تعالى. Pada kitab ini kita sampai pada pembahasan ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين دون ذكر محاسنهم من باب النصيحة. Nabi صلى الله عليه وسلم menyebutkan aib-aib ya orang-orang tertentu secara ta'yin disebutkan orangnya tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, tanpa menyinggung kebaikan-kebaikan mereka dalam rangka memberi nasihat sebagai nasihat. Nah, hadis pertama, hadis kedua sudah kita baca, sekarang hadis yang ketiga ya. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها dari عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند ابن عتبة bahwa sesungguhnya Hind bin Utbah نعم begitu tertulis di sini. نعم harusnya Hind binta Utbah, salah cetak. Nah. Hind ini perempuan. Hind binti Utbah. Qalat, dia berkata, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Inna Abu Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, Abu Sufyan suaminya. Nah. Sesungguhnya Abu Sufyan rajulun sahihun. Dia adalah pria yang sahih, yang pelit. Dia menyebutkan aib suaminya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal harta pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak memberikan kepadaku harta sebagai nafkah yang mencukupi aku dan mencukupi anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lamu. Kecuali apa yang aku ambil dari hartanya secara diam-diam. Dalam keadaan dia tidak tahu. Nah ini tidak masuk dalam kategori mencuri. Karena dia Hind bin Utbah sebatas mengambil haknya yang wajib diberikan oleh suaminya. Nafkah wajib yang mencukupinya dengan anaknya. Dan itu tidak diberikan. Padahal itu haknya. Jadi ini babnya mengambil hak. Mengambil haknya yang semestinya. Nah, dan itu boleh. Dibenarkan oleh Nabi. Faqal, kata Nabi SAW, khudhi ma yakfiki wa walad, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambil dari harta dia ya untuk nafkah yang mencukupimu dan mencukupi anakmu dengan cara yang ma'ruf, tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihan tetapi yang ma'ruf ya. Yang ma'ruf artinya yang memang itu haknya. Nah, untuk tingkatan keluarga seperti mereka ya, di tengah-tengah masyarakat, nafkah yang berhak dia dapatkan anaknya itu berapa? Nah, baik, maka diambil sebatas itu yang mencukupinya dan anaknya. Tidak lantas mengambil lebih dari itu, memanfaatkan sekaligus mengambil lebih dari yang dibutuhkan, tidak. Nah, baik. Jadi ini babnya apa? Mengambil hak. Ini sama dengan hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Ini sama halnya dengan pembahasan dhaif, tamu. Tamu itu musafir yang singgah turun dalam safarnya bertamu kepada seseorang di rumahnya. Nah, dia punya hak untuk dijamu sehari semalam. Wajib bagi tuan rumah ya menjamu dia ya dengan cara yang ma'ruf sehari semalam. Nah, jika haknya sebagai tamu dijamu sehari semalam tidak diberikan, nah, dibiarkan saja begitu, boleh dia ambil diam-diam. Nah, dia boleh ambil diam-diam makanannya tuan rumah itu. Tuh, dia makan yang mencukupi dia, asalkan tidak berlebihan. Baik. Ini babnya apa? Mengambil hak yang memang ditetapkan dalam syariat, kemudian hak itu tidak diberikan oleh orang yang berkewajiban. Maka yang punya hak berhak mengambilnya secara diam-diam tanpa seizinnya. Yang penting tidak melampaui batas dengan cara yang ma'ruf. Tayyib, qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata al-Hafidz Ibnu Hajar, itu sisi fikihnya ya. Sekarang kita kembali ke sisi pembahasan manhajnya. Ya, kata al-Hafidz Ibnu Hajar, wastudilla bihadzal hadithi. Nah, dijadikan dalil hadis ini ala jawazi dzikril insani bima la yu'jibuhu, atas bolehnya penyebutan seseorang dengan suatu perkara yang tidak disukai orang itu. Ya, aibnya yakni. Idza kana ala wajhil istifta'i wal ishtika'i wa nahwi dhalik. Apabila hal itu dilakukan dalam bentuk ya, dalam rangka minta fatwa. Hind bint Utbah menyebutkan aib suaminya Abu Sufyan sahih. Semakna dengan bakhil. Pelit, punya harta pelit, nafkah wajib untuk dia dan anaknya tidak diberikan. Nah, ini kan aib. Disebutkan di hadapan Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkari. Nabi tidak mengatakan, jangan begitu, jangan sebutkan suaminya, kekurangan suamimu seperti itu, jangan diceritakan. Tidak, Nabi tidak menyalahkan Hind bin Utsbah. Nah, Hind bin Utsbah ya tidak disalahkan, ditakrir. Nah, ketika tidak diingkari, tidak disalahkan, berarti ditakrir. Nah, dibenarkan. Jadi ini jadi dalil. Kenapa? Boleh, karena Hind bin Utsbah sedang minta fatwa. Wal ishtika, sedang mengadu. Ya, sedang mengadukan perkara na'am suaminya dan yang semisal dengan itu. Nah, wa huwa ahadul mawadi'i allati tubahu fiha al-ghibah. Dan ini salah satu dari perkara-perkara yang dibolehkan padanya melakukan ghibah. Ini zikrul aib, penyebutan aib seseorang. Al-ghibatu al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. Al-qadh, yani penyebutan kejelekan seseorang, tidak terhitung ghibah yang haram, menggunjing yang haram, fi sittah, dalam 6 perkara. Salah satunya ini. Nah. Ya. Yang lainnya ketika mentahdir. Nah, ketika mentahdir seseorang menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Nah, itu termasuk dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Tayyib. Falam yunkir 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari atasnya, tidak mengingkari Hind bin Utbah dzikraha lil janibil mudlim. Apa yang dia sebutkan aib suaminya, ya, yang merupakan pihak yang telah berbuat dolim. Abu Sufyan dalam hal ini radhiyallahu anhu telah mendolimi istrinya Hind bin Utbah radhiyallahu anha, karena tidak memberikan haknya sebagai istri, anaknya tidak diberi haknya untuk dinafkahi. Nah, ini kedoliman. Tayyib. Walam yukallifha bidhikri mahasini Abi Sufyan. Dan Nabi SAW juga tidak membebani Hind bin Utbah untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Abu Sufyan. Nabi tidak mengatakan kepadanya, jangan lupa dia juga punya kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan-kebaikannya? Coba disebutkan. Nah, tidak begitu Nabi SAW. Nah, dibiarkan dia menyebutkan na'am aib suami yang terkait dengan sisi kedolimannya. Nah, terkait dengan sisi kedolimannya, bahwa dia pelit, tidak memberikan nafkah yang wajib. Nah, sebatas itu. Tayyib. Wa innahu ladhu mahasin. Dan sesungguhnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang memiliki banyak kebaikan. Banyak kebaikannya radhiyallahu anhu. Namun dalam hal ini tidak singgung sisi itu, karena babnya sekarang adalah bab minta fatwa, pengaduan. Naam. Maka yang disebutkan adalah sisi kedolimannya dan aibnya tersebut yang terkait. Tayyib. Al-Rabi' al-Hadith yang keempat. قول النبي صلى الله عليه وسلم في أعرابي. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang Arabi. Seorang Arab pedalaman. Ya, yang dari datang dari pedalaman, dari pegunungan. Nah. Yang biasanya kurang dalam hal adab, karena tidak tinggal di kota, tidak di tinggal di Madinah bersama Nabi SAW. Qal, kata Arabi tersebut, Arab gunung itu, Allahumma rahmni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Wala tusyrik, na'am, wala tusyrik fi rahmatina ahadan. Dan jangan kamu, ya, sekutukan seorang pun, ikutkan seorang pun bersama kami dalam rahmatmu. Wah, luar biasa ini. Saya saja dan Muhammad yang kamu rahmati, ya Allah. Yang lainnya jangan-jangan. Yang lain jangan. Saya saja dengan Muhammad. Nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqulun?" Apa pendapat kalian? Ya, apa yang kalian katakan tentang orang ini? Doanya seperti itu. Ahuwa adallu am ba'iruhu? Apa dia ini lebih sesat atau lebih sesat ontanya? Nah, kata Nabi. Disifati seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini, nah, di hasya di footnote-nya disebutkan dan hadis rawi Ahmad Abu Dawud, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Nah, jadi aib orang itu saja yang disebutkan dalam rangka tahdzir atas kesalahan ucapannya itu yang membatasi rahmat Allah untuk orang tertentu. Nah, sementara rahmat Allah itu maha luas. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Nah, meliputi seluruh hambanya. Baik. Kemudian kata Syekh Rabi' hafizahullah wa ashabu al-manhajil jadid, para penganut manhaj yang baru, ya, yang mengklaim bahwa mereka lah yang adil dalam bermanhaj, bahwa mereka tidak tasyaddud, tidak keras, tidak main tahdir sana sini, ya. Lam yura'u mithla hadhil umur. Mereka tidak memperhatikan perkara-perkara seperti ini, semisal ini. Walam yufarriqu bainal masalihi wal mafasidi. Dan mereka tidak membedakan antara maslahat dan mafsadat. Campur aduk saja oleh mereka. Bal ahdaru janibal maslahah. Bahkan mereka meruntuhkan sisi kemaslahatan. Mereka telah meruntuhkan sisi kemaslahatan dengan manhaj baru mereka yang mereka klaim manhaj yang adil, ya, yang tidak tasyaddud, tidak ekstrim, tidak berlebihan dalam hal tahdzir. Sebenarnya dengan itu mereka telah meruntuhkan sisi kemaslahatan. Wastahanu bi khuturatil bid'i wa adrariha. Dan mereka telah menganggap enteng, meremehkan bahayanya bid'ah-bid'ah, ya, dan mudarat-mudaratnya, mafsadat-mafsadatnya yang sangat membahayakan maslahat agama umat ini. Nah, karena tahdzir itulah yang menjaga maslahat umat, menjaga mereka dari penyimpangan, dari kesesatan, dari bid'ah, ya, yang itu merupakan mafsadah, kerusakan dalam agama. Tayyib. Walam yudriku fawaidan nasihati allati adrakaha al-islamu wa adrakaha a'immatus salaf. Dan mereka-mereka itu tidak mengetahui faidah-faidah, manfaat-manfaat nasihat. Tahdzir itu nasihat. Nah, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Dan tahdzir itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, yakni mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada akidah yang benar, mengajak kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Tayyib, mengajak kepada manhaj yang benar. Atau di pemahaman yang benar dalam memahami Al-Qur'an As-Sunnah. Naam, dalam berakidah dan beramal. Tayyib, dan melarang dari kemungkaran berupa naam, kesesatan, penyimpangan, bid'ah, yang tidak sedikit dari penyimpangan itu, bid'ah itu bahkan sampai pada tingkatan kekufuran, keluar dari Islam. Nah, mereka-mereka itu meremehkan. Nah, bahayanya bid'ah. Padahal, seperti disinggung tadi, di antara bid'ah-bid'ah itu, bid'ah-bid'ah yang besar, dan bahkan ada yang sampai pada tingkatan kemurtadan dan keluar dari Islam. Nah, bid'ah itu tidak berhenti di satu titik, tapi terus meningkat-meningkat, sampai ujung-ujungnya keluar dari Islam. Kata Muhammad bin Sirin, aktsarun nasi asra'un nasi riddatan ahlul ahwa. Asra'un nasi riddatan ahlul ahwa. Orang yang paling cepat terjerumus dalam kemurtadan adalah para pengekor hawa nafsu. Iyadam billah. Naam. Jadi mereka itu tidak tahu ya besarnya manfaat nasihat. Naam, yang diketahui oleh Islam, yang diketahui oleh imam-imam salaf. Falamma ahdaru dzalika, maka tatkala mereka meruntuhkan sisi maslahat tersebut, khuyila ilaihim, terkhayalkan pada mereka, ya, tergambar pada mereka, dan itu dari wasawis syaitan, bisikan-bisikan syaitan, anna man dzakara uyuba au bid'a syakhsin, pada gambaran mereka, barang siapa menyebutkan aib-aib atau menyebutkan bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan seseorang, au jama'atin, atau kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah kelompok tertentu, tahdhiran lil ummati, dalam rangka memberi tahdhir, peringatan kepada umat, ya, agar waspada, hati-hati untuk tidak mengikutinya, wa nushan laha, dan dalam rangka memberi nasihat buat umat, ya, qad janabal adla, orang tersebut yang telah melakukan tahdhir tadi, yang menyebutkan aib, penyimpangan, kesesatan dan bid'ah tersebut, sungguh dia telah menyelisihi konsep keadilan, ya, menurut mereka itu tidak adil. Nah, wa waqa'a fi huwatil khiyanah, dan dianggap oleh mereka orang tersebut telah terjerumus dalam, ya, pengkhianatan. Kenapa hanya aibnya yang disebutkan? Kenapa hanya penyimpangannya, kesalahannya? Mereka kan juga ada kebaikan-kebaikannya. Nah, ada ilmunya, ya, ada amalan-amalannya, ada keutamaan-keutamaannya. Sebutkan juga itu untuk mengimbangi. Jangan hanya menyebutkan aibnya orang, kesalahannya orang, gitu kata mereka. Itu tidak adil yang kayak gitu. Nah, itu manhaj al-muwazanah. Baik. Nah, ahlu sunnah al-jamaah, berdasarkan hadis-hadis ini, apa yang kita dengar? Nah, dalilnya sudah kita dengar dari Nabi SAW. Sekian hadis. Nah, sebagai contoh bahwa dalam rangka tahdzir, dalam rangka nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, ya, yang disebutkan hanya kesalahannya, kejelekannya, kesesatannya, penyimpangannya, agar tidak diikuti. Nah, baik, kita beralih. Tahdzirun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal khawarij. Judul berikutnya, tahdzir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kelompok khawarij. Ini dalil berikutnya. Nah, contoh, ya, dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tahdzir. Jadi, tahdzir itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahdzir itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita akan dengar bagaimana Nabi mengajarkan mentahdzir dari ahlul bid'ah wal ahwa, dari penganut bid'ah dan pengekor hawa nafsu, golongan yang sesat, yaitu khawarij. Nah, al-khamis, hadis yang kelima. Jadi masih sambungannya, ya. Hadis pertama, kedua, ketiga, keempat tadi, nah sekarang hadis kelima. Hadis yang kelima ini, dan na'am, ya, dikumpulkan di sini, ya, beberapa hadis tentang tahdziran Nabi kepada kelompok khawarij. Wa an Ali, dari Ali radhiyallahu taala anhu. Idza haddatsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku menyampaikan hadis kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala an akhirra minas samai ahabbu ilayya min an aqula alaihi ma lam yaqul. Maka sungguh kata Ali radhiyallahu an, an akhirra minas sama, aku jatuh dari langit ke bumi, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai, min an aqula alaihi ma lam yaqul, daripada aku mengatakan sesuatu atas nama Nabi yang dia tidak pernah menyabdakannya. Ya, beliau sebutkan ini dalam rangka untuk ta'kid, menegaskan apa yang akan dia riwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa idza haddatsukum fi ma baini wa bainakum, dan apabila aku menyampaikan hadis kepada kalian antara aku dengan kalian, fa innal harba khud'ah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya perang itu adalah khud'ah, tipu muslihat. Perang itu tipu daya. Bagaimana seseorang mengatur siasat, ya, tipu muslihat, tipu daya untuk memperdaya musuh sehingga bisa terkalahkan dalam perang. Nah, Ali bin Abi Thalib diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 3 ya khalifah sebelumnya dari sederetan al-khulafa ar-rasyidun. Naam, setelah Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu taala anhum, Ali radhiyallahu taala an, pada masa khilafahnya muncul ya kelompok Khawarij. Sebenarnya kelompok itu sudah ada, ya sudah tumbuh dan sudah terkader di masa Uthman, di masa khilafah Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, pengkadernya, pentolannya adalah Abdullah bin Saba, juga disebut Abdullah bin Sauda. Orang ini sebenarnya keturunan Yahudi, keluar dari Sana'a masuk ke Madinah, ya, kemudian menyebar, ya, ke Kufah, ke daerah-daerah yang bisa dia melakukan pengkaderan di sana, yang bisa dipengaruhi. Nah, Fayyib, dia memprovokasi, menyebarkan isu tentang kesalahan-kesalahan Uthman bin Affan, kemudian memprovokasi untuk melakukan ya pemberontakan kepada Uthman, sampai akhirnya Uthman radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh sebagai syahid radhiyallahu ta'ala anhu dalam rumahnya. Nah, kemudian para pembunuh Uthman itu, ya, itu menyusup masuk ke barisan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bergabung di Kufah. Ali radhiyallahu anhu memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah, yang tadinya 3 al-khulafa ar-rasyidun sebelumnya di Madinah. Nah, Dan itu masa fitnah yang luar biasa. Nah, fitnah sampai Utsman radhiyallahu anhu sendiri ya melarang sahabat-sahabatnya untuk melakukan pembelaan terhadapnya, dan dia yang menghadapi sendiri para pemberontak itu. Nah, meskipun Ali radhiyallahu anhu tetap tidak terima, namun karena dia khalifah dan itu perintah dari khalifah, ya melarang jangan ada yang ikut. Nah, saya selesaikan sendiri. Namun Ali radhiyallahu anhu tetap mengutus Al-Hasan dan Al-Husain untuk menjaga pintunya. Nah, tetap berusaha menghalangi mereka, namun ya mereka manjat dan tetap bisa masuk. Ala kulli hal, fitnah luar biasa. Kemudian setelah itu mereka menyusup, dan tuntutan dari sebagian sahabat seperti Muawiyah dan yang lainnya minta agar segera diadili orang-orang itu. Ali bin Abi Thalib belum bisa, harus menata dulu pemerintahannya. Terus seperti itu. Dan jelas ini memang sudah masuk dalam tubuh kaum muslimin. Nah, khawarij-khawarij itu. Orang-orang khawarij itu. Sampai kemudian ya muncul juga mereka secara terang-terangan setelah ya meletus perang Siffin antara Ali radhiyallahu anhu dengan pihak Muawiyah yang mereka sama-sama berijtihad. Nah, Muawiyah menuntut mereka itu diadili. Nah, segera langsung. Nah, sementara Ali radhiyallahu anhu melihat ya butuh penataan negara dulu karena fitnah. Nah, baru kemudian mereka akan diteliti dan kemudian akan dihukum. Namun begitulah Allah takdirkan para sahabat berijtihad, dan ujung-ujungnya kemudian perang itu diakhiri dengan upaya sulh, perdamaian. Nah, berakhir dengan sulh, dengan damai. Kemudian pihak Ali radhiyallahu anhu mewakilkan kepada Abu Musa al-As'ari. Abu Musa al-As'ari termasuk sahabat yang menyingkir dan tidak ikut perang fitnah. Sedangkan pihak Muawiyah yang didukung oleh Amr bin Al-As, Muawiyah di Syam, Amr bin Al-As di Mesir. Ya. Muawiyah mewakilkan kepada Amr bin Al-As untuk pihaknya. Kemudian dua perwakilan ini, Abu Musa al-As'ari mewakili Ali bin Abi Thalib dan bersamanya, kemudian Amr bin Al-As mewakili Muawiyah dan bersamanya, bertemu dan melakukan pembicaraan, dihasilkan sulh. Di sinilah muncul mereka. Nah, mereka mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sementara mereka telah berhukum dengan manusia, Abu Musa al-As'ari dan Amr bin Al-As manusia dijadikan sebagai hukum, pemutus hukum, padahal la hukma illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Mereka itu semua telah kafir, kata Khalid. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin Al-As, semua sahabat kafir mereka. Telah berhukum dengan manusia, hukum manusia. Bukan berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pulang ke Irak, yakni ke Kufa, ke pusat pemerintahannya. Mereka membelot. Ngumpul di mana? Mereka berkumpulnya di Harura. Ya, salah satu wilayah di sana. Ya, ke Kufa. Akhirnya angkat bendera. Dirikan daulah. Daulah Islamiyah. Ya, persis seperti ISIS yang sekarang, Abu Bakr al-Baghdadi itu. Nah, Daulah Islamiyah, inilah negara Islam. Adapun pemerintahannya Ali, kafir. Ya, Muawiyah, Syam, Amr bin As, Mesir, mereka semua kafir. Nah, di sini, kata ulama, di sinilah resmi, dianggap resminya Khawarij. Di sini muncul pertama kali, inilah kelompok sesat pertama yang muncul dalam Islam, kelompok Khawarij. Nah, sudah kalian dengar, sebenarnya sudah muncul di zaman Uthman. Namun resminya mereka di sini, di khilafahnya Ali bin Abi Thalib. Itu Ali bin Abi Thalib tidak langsung memerangi mereka. Tidak langsung. Nah, menggunakan tahapan. Proses nasihat dulu. Nah, diutus Ibnu Abbas masuk ke tengah-tengah mereka, mendebati mereka. Ya, mereka minta dalilnya harus Al-Quran, harus pakai Al-Quran, ayat Al-Quran. Sebutkan oleh mereka syubhat-syubhatnya. Nah, kemudian Ali Ibnu Abbas menjawab langsung dengan keilmuannya yang kokoh. jawab dari Al-Quran. Nah, di antara dalil yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, suami istri saja kalau bertengkar, ya, dan mau didamaikan, nah, pihak laki-laki ngangkat perwakilan dari keluarganya, pihak wanita ngangkat perwakilan dari keluarganya, dua perwakilan ini ketemu membicarakan bagaimana supaya didamaikan ini suami istri ini supaya tidak cerai. Nah, seperti itu. Ya, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Baik. Ini urusan rumah tangga, cuma suami istri. Ada perwakilan dari pihak laki-laki, ada perwakilan dari pihak wanita membicarakan untuk sulh. Apalagi ini urusan umat negara. Nah, maka diutuslah perwakilan dari pihak Ali, perwakilan dari pihak Muawiyah radhiyallahu anhum. Wal muhim, dijawab semua. Ya, ini salah satu yang disebutkan ayatnya dalam surat An-Nisa, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Nah, ini salah satunya riwayat tentang diskusi mereka, perdebatan mereka, Ibnu Abbas dan mereka itu panjang. Nah, mereka orang jahil, orang bodoh sebenarnya. Akhirnya ribuan yang rujuk. Banyak ribuan yang rujuk. Nah, taubat. Ya. Dan yang lainnya lanjut. Itu tidak langsung, setelah proses itu tidak langsung diperangi oleh Ali. Namun ketika mereka sudah yas'auna fil ardi fasadan, sudah menyebarkan kerusakan di muka bumi, sudah mulai membunuh yang loyal kepada Ali, dibunuh, ya. Nah, ini sudah menteror kaum muslimin dan sudah mulai membunuh, menumpahkan darah. Nah, baru mereka akhirnya diperangi. Ali bin Abi Thalib memimpin, ya, pasukan langsung, turun tangan langsung memerangi mereka. Ditumpas di Nahrawan. Dan Khawarij itu kalah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada pentolan-pentolan yang lolos, ya. Ada pentolan-pentolan yang lolos, salah satunya Na'am Abdurrahman bin Muljam. Pentolan-pentolan yang lolos ini yang kemudian melakukan muamarah, konspirasi untuk balas dendam, untuk tetap membunuh, ya, tokoh-tokoh sahabat ini yang sudah dikafirkan oleh mereka. Ada yang diutus Abdurrahman bin Muljam, ditugasin untuk membunuh Ali, dan dua yang lainnya untuk membunuh Muawiyah di Syam, dan yang satunya lagi, dua yang lainnya, satunya untuk membunuh Muawiyah di Syam, yang satunya untuk membunuh Amr bin As di Mesir. Nah, yang berhasil hanya satu, Abdurrahman bin Muljam yang berhasil. Karena Ali bin Abi Thalib, yang tersebabnya Ali bin Abi Thalib seperti Al-Khulafa Rasidun sebelumnya itu tidak pakai pengawal. Nah, jalan sendiri, tidak ada pengawalnya. Nah, keluar sholat subuh secara senyap, tiba-tiba ditebas dengan pedang, sudah dibubuhi racun. Berhasil. Muawiyah, Amr bin As, ada penjaganya. Mereka tidak bisa, tidak berhasil. Nah, ini kebiadaban Khawarij sejak masa itu sampai hari ini. Maka tidak usah heran kalau melihat teroris Khawarij itu biadab seperti itu, jahat seperti itu, menteror, mengebom, membunuh. Nah, ya, memang sejarahnya dari awal begitu mereka. Nah, yang keyakinan mereka berjihad, yang dia bunuh orang-orang kafir, nah, kesesatan yang luar biasa. Nah, Ali bin Abi Thalib, di sini kita akan dengar hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi untuk meyakinkan pasukannya yang bersamanya bahwa mereka di atas al-haq, di atas kebenaran ketika menumpas Khawarij. Ini yang dia maksud. Nah, ini hadis yang pertama, kita lanjutkan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakhruju fi akhiriz zaman, akan keluar di akhir zaman, qaumun, satu kaum, ahdathul asnan, usia-usia mereka masih usia muda. Ya. Bukan syuyukh, bukan syekh-syekh yang sudah tua-tua, bukan, orang-orang muda, anak-anak muda, pemuda-pemuda. Sufahaul ahlam, akal-akal mereka bodoh, pemikiran-pemikiran mereka pendek, ya, tidak mengerti maslahat. Yaquluna min khairi qawlil bariyah, mereka mengucapkan, yang menyampaikan dari ucapan, sebaik-baik ucapan manusia, yakni menyampaikan hadis, berhujjah dengan hadis-hadis. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum, mereka membaca Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an mereka tidak melampaui, la yujawizu, tidak melampaui hanajirahum. Hanajir itu jam' al-hanjara, maksudnya adalah hulqum, tidak melewati leher-leher mereka. Ya. Bacaan itu kan di mulut, ya. Bacaan lafaz di mulut. Nah, pemahaman letaknya di mana? Letaknya di dada, di kalbu, di hati. Nah, letaknya akal, pemahaman di hati, di kalbu, di sini di dada. Nah, orang yang baca Quran dan faham Al-Quran, baca Quran dengan lisannya, dengan mulutnya, merasuk ke dalam hatinya, faham, sehingga beramal dengan benar. Mereka baca Al-Quran dengan lisan mereka, dengan mulut mereka, sebatas itu saja. Tidak melewati leher, tidak turun ke dada, tidak masuk ke hati, tidak faham apa yang dibaca. Itu maksudnya. Nah, akhirnya keliru beramal. Yamruquna minad din, mereka melesat keluar dari agama. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana melesat keluar anak panah dari sasarannya. Anak panah yang ditembakkan sangat kuat, begitu kencangnya anak panah itu, kena sasarannya, anak panah yang ditembakkan ke soit misalkan, buruan, saking kencangnya, kena, tembus, bukan tertancap di tubuh buruan itu, tetapi tembus keluar lagi. Begitulah mereka masuk Islam, ekstrim, sampai keluar. Ini dijadikan dalil, sabda Nabi SAW, ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang memvonis khawarij itu golongan sesat yang sudah keluar dari 72 golongan. Nah, sebagian ulama mengatakan khawarij kafir. Sampai pada tingkatan keluar dari Islam berdasarkan hadis ini. Saking ekstrimnya keluar dari Islam. Jadi sudah bukan 72 golongan yang sesat. 72 golongan yang sesat itu masih muslimun. Terancam neraka, tapi mereka masih muslimun. Nah, adapun yang tingkatan bid'ahnya sampai pada tingkatan kekufuran, keluar dari Islam, sudah bukan 72 golongan. Itu salah satu pendapat. Pendapat yang lainnya mengatakan khawarij, fusak, mereka orang-orang fasik. Bid'ah mereka adalah bid'ah yang tingkatannya kefasikan, dosa besar, tapi tidak sampai pada tingkatan kekafiran. Mereka masih termasuk 72 golongan. Nah, Ali radhiyallahu taala anhu salah satunya. Nah, ketika ditanya tentang mereka itu yang diperanginya. Nah, hum kufar, apa mereka kafir? Ali bin Abi Thalib mengatakan minasyirk. Farru, mereka itu justru berlari dari kesyirikan. Nah, hum ikhwanuna, mereka saudara-saudara kita. Ini sama-sama masih saudara seiman. Masih muslim berarti. Hanya saja fasik, dia tidak dikafirkan oleh Nabi Thalib. Hum ikhwanuna bagaw alaina, mereka itu saudara-saudara kita tapi memberontak kepada kita. Adapun syirik, justru minas syirki farru, justru dari kesyirikan mereka berlari, menjauh, menghindar. Hanya saja mereka itu bagaw alaina, ikhwanuna bagaw alaina, mereka saudara kita tapi memberontak kepada kita. Jadi Ali bin Abi Thalib sendiri tidak mengkafirkan mereka. Ini ada dua versi di kalangan ulama. Yang mengkafirkan berdalil dengan ini. Karena lafaz Nabi SAW disini mengatakan mereka masuk dalam agama ini ekstrim, keluar lagi seperti anak panah yang sangat kuatnya menancap, tembus keluar lagi. Baik. Fa idza laqaitumuhum faqtuluhum, kata Nabi. Maka jika kalian berjumpa dengan mereka, menjumpai mereka, ya, menjumpai masa munculnya mereka, faqtuluhum, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran, karena sesungguhnya dalam membunuh mereka kelompok Khawarij itu ajran, terdapat pahala. Liman qatalahum indallahi yaumil qiyamah, ada pahala bagi yang memerangi mereka, yang membunuh mereka di sisi Allah di hari kiamat. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Coba perhatikan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan saya khurju fi akhir zaman. Muncul di akhir zaman. Munculnya di masa yang siapa? Pertama kali. Ali bin Abi Thalib, berarti sudah akhir zaman. Nah, kita sekarang ini jauhnya zaman kita dari Ali bin Abi Thalib, sudah betul-betul lebih akhir zaman lagi, kan begitu. Nah, makanya fitnah semakin banyak, semakin dahsyat. Nah, dan kelompok Khawarij teroris sampai saat ini tidak ada habisnya. Nah, karena itu adalah fikrah, itu pemikiran, doktrin, ya, doktrin. Jadi ada pengkaderan-pengkaderannya, terus ada generasi penerusnya. Itu adalah i'tiqad, itu adalah keyakinan. Nah, maka sulit, ya, untuk diberantas. Terus tumbuh generasi berikutnya yang meyakini keyakinan itu. Nah, dan di sini, ya, sudah kita dengar sifat-sifat mereka itu adalah orang-orang muda, akal-akal mereka, ya, bodoh. Nah, tidak faham Al-Quran, tidak faham hadis. Ya, rajin beribadah, rajin baca Quran, rajin qiyamul lail, rajin puasa. Nah, tapi pemahaman salah. Nah, ini pentingnya. Ini pentingnya pertama kali itu yang diluruskan apa? Diluruskan pertama kali adalah i'tiqad, manhaj. Luruskan dulu akidah, manhaj. Nah, yang pertama harus dibenahi. Jika itu lurus, biiznillahi ta'ala, amalan akan mengikut. Nah, amalan akan mengikut dengan baik. Tayyib. Nah, seperti mereka ini kebobrokannya dari sisi itu. Nah, dan di sini Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan ini tertuju kepada penguasa, tugas penguasa, pemerintah yang berdaulat untuk memerangi Khawarij, teroris. Nabi mengatakan, jika kalian menjumpai mereka, bunuh mereka, perangi, berantas mereka. Karena memberantas mereka mengandung pahala, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka adalah kelompok yang merusak, membuat kerusakan di muka bumi, menteror, membunuh, menumpahkan darah, abriya, orang-orang yang terjaga darahnya dalam Islam. Nah, toh seandainya yang dibunuh itu pelaku maksiat, puncak-puncaknya kalau dia pelaku dosa besar, fasik, tidak bisa dikafirkan. Nah, tidak bisa dikafirkan. Apalagi kalau yang dibunuh itu anak kecil, ikut kena. Nah, tidak tahu apa-apa, yang masih suci, ya, belum dicatat dosa padanya. Dan mereka adalah anak-anak kaum muslimin, luar biasa. Oleh karena itu memang, ya, tidak boleh mereka dibiarkan, harus diberantas. Nah, Nabi SAW sudah mewajibkan hal itu kepada penguasa. Jika kalian menjumpai mereka, berantas mereka, bunuh mereka, dan ada pahala padanya. Nah, baik. Bisa satu hadis. Wa an Abdullah bin Abi Rafi wa an Ubaidillah bin Abi Rafi, dan dari Ubaidullah bin Abi Rafi, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubaidullah bin Abi Rafi. Anna al-Haruriyah lamma kharajat, sesungguhnya kelompok Haruriyah ketika mereka keluar, Haruriyah siapa? Nama lain dari Khawarij. Kenapa disebut Haruriyah? Tadi sudah diterangkan. Sepulang dari perang Siffin, mereka berkumpul di mana? Di Harura, wilayah di sana, di Irak. Ya, di dekat Kufah. Nah, tidak kembali ke Kufah bersama Nabi, bersama Ali radhiyallahu taala anhu, tapi justru membelot ke Harura. Ya, mendirikan daulah Islamiyah, angkat bendera, memproklamirkan kelompok mereka, daulah mereka sebagai Khawarij. Dan disebutlah Haruriyah penisbahan kepada Harura. Nah, ketika mereka keluar melakukan pemberontakan di masa Ali, wa huwa ma'a Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidullah bin Abi Rafi' ini maula Rasul, dia bersama menyertai Ali bin Abi Thalib pada masa itu ketika keluarnya Khawarij, memberontaknya Khawarij. Nah, qalu, mereka mengatakan la hukma illa lillah. Itu yel-yelnya mereka. Nah, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah. Jadi Ali, Muawiyah, Amr radhiyallahu anhum telah berhukum dengan hukum selain Allah, kafir mereka. Karena berhukum kepada siapa? Kepada manusia, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, yang mewakili masing-masing pihak. Nah, itu hukum manusia katanya, bukan hukum Allah. Sementara tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah, ini mengecoh betul ini. Nah, slogan mereka. Tayyib, yang terkecoh orang-orang bodoh, orang-orang muda. Qala Ali, kata Ali, membantah mereka, slogan mereka itu, bantahannya, Masya Allah, begitulah orang-orang yang berilmu. Nah, membantah itu ilmiah, kalimat-kalimat yang bobotnya berkualitas, mengandung makna ilmiah yang tinggi dan membantah kebatilan. Ya, membantah itu bukan mencaci maki, ya, bukan bicara kesana kemari, mencaci maki dan seterusnya. Ya, itu bukan kebiasaan dan sifat ahlul ilm. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil. Itu saja kata Ali membantah mereka. Kalimatu haqqin urida biha batil. Yang mereka katakan itulah hukma illa lillah. Kalimatu haqq itu kalimat yang benar, kalimat hak. Tetapi dimaksudkan untuk sesuatu yang batil. Kalau itu ditujukan kepada Ali, kepada Muawiyah, Amr bin As dan para sahabat radhiyallahu anhum, batil. Apa yang mereka lakukan itu ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sulh disebutkan salah satu dalilnya tadi, urusan rumah tangga, ya, percekcokan suami istri. Nah, mengangkat perwakilan masing-masing pihak untuk berkumpul dan melakukan pembicaraan untuk didamaikan. Tayyib, kalimatu haqqin urida biha batil. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasofanasan, telah menyifatkan orang-orang, ini sesungguhnya aku la'arifu sifatahum, sungguh aku mengetahui sifat mereka, fi haula'i pada mereka itu. Nah, jadi kata Ali, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyifatkan orang-orang yang merupakan kelompok Khawarij yang akan muncul di akhir zaman, sebagaimana pada hadis sebelumnya tadi. Dan sesungguhnya aku la'arifu sifatam, aku mengetahui sifat-sifat kelompok sesat tersebut, Khawarij itu yang akan muncul di akhir zaman itu, fi haula'i pada orang-orang itu yang mengatakan la hukma lillah. Jadi mereka itu Khawarij, itulah mereka yang telah ditahdir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan muncul di akhir zaman. Itu maksud Ali. Nah, yaquluna al-haqqa bi al-sinatihim, mereka mengucapkan kebenaran dengan lisan-lisan mereka. Kalimat-kalimat hak yang mereka ucapkan. Ya, Quran, hadis. Naam. Kalimat hak, la hukma illa lillah. Tetapi mereka tidak faham makna kalimat yang mereka ucapkan. Apa makna la hukma illa lillah? Bagaimana? Ya. penerapannya. Bagaimana penerapannya? Kepada siapa diterapkan? Tidak faham mereka. Yang jelas tidak ada hukum selain Allah. Tidak ada hukum selain Allah. Diterapkan kepada Ali bin Abi Thalib. Diterapkan kepada Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari dan para sahabat. Ibn Abbas juga ada di masa itu. Masih. Hasan al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Ya. Diterapkan kepada mereka. Itu menunjukkan mereka tidak tahu apa makna yang mereka ucapkan. Sebatas di lisan saja. Nah. Sebatas ucapan saja. Mereka mengucapkan kebenaran dengan lisan-lisan mereka. La yujawizu hadha minhum wa asyara ila halqihi. Nah. Mereka mengucapkan kalimat hak tetapi yang mereka ucapkan itu tidak melewati ini, kata Ali bin Abi Thalib, mengisyaratkan ke lehernya. Tidak melewati ini. Hanya di sini mereka. Pintarnya hanya di sini. Tidak lewat, tidak melewati ini leher. Tidak masuk ke dada, tidak masuk ke hati. Tidak faham apa yang mereka ucapkan. Apa maknanya kalimat la hukma illa lillah? Bagaimana penerapannya? Amaliyahnya secara benar? Tidak faham mereka. Nah. Orang bodoh. Min abghadhi khalqillah ilaih, kata Ali radhiyallahu ta'ala an, mereka termasuk makhluk Allah yang paling dibenci oleh Allah. Minhum, nah, kemudian ada Ali bin Abi Thalib menyebutkan satu ciri yang dia tahu dari Nabi SAW yang lebih yang khas, dan ini sangat menunjukkan Ali bin Abi Thalib sangat menguasai riwayat-riwayat tentang Khawarij. Yang ternyata memang beliau yang diuji menghadapi Khawarij tersebut ketika awal munculnya. Nah, dan betul-betul menguasai tentang riwayat dari Nabi tentang mereka. Kata Ali, minhum aswad, di antara kelompok itu, Khawarij itu, di antara orang-orangnya ada satu orang, orangnya hitam, kata Ali. Ihda yadaihi, salah satu tangannya cacat. Tubyushatin, seperti ambing susu unta bentuk tangannya. Ya, tidak ada jarinya. Au halmatu thadin, atau seperti puting susu. Nah, jadi tangannya cacat. Ya. Ujung tangannya itu ya, bukan jari tetapi seperti ambing susu unta, seperti puting susu. Nah, begitu. Ada satu orang, orangnya hitam. Nah, seperti itu, salah satu tangannya seperti itu, cacat seperti itu. Nah, jika ditemukan orang ini di tengah-tengah mereka, semakin menunjukkan mereka lah Khawarij yang dimaksud oleh Nabi yang muncul di akhir zaman. Tayyib, falamma qatalahum, kemudian tatkala Ali radhiyallahu anhu, falamma qatalahum Ali bin Abi Thalib, tatkala Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Nah, qal, kata Ali bin Abi Thalib, unduru. Nah, periksa, cari orang itu. Nah, cari di tengah-tengah mereka. Fanadharu falam yajidu syai'an. Mereka kemudian mencari ya di kumpulan ya mayat-mayat, tumpukan mayat-mayat mereka sudah terbunuh pada perang itu, dicari. Falam yajidu, mereka tidak menemukan. Nah, tidak dapat. Faqala, mereka melapor, tidak ketemu. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tidak ketemu. Faqal, kata Ali, irji'u, balik lagi kalian. Balik, cari lagi. Fawallahi, maka demi Allah, ma kadzabtu, aku tidak berdusta. Wala kadzabtu, dan aku tidak berdusta. Marratain, atau thalathan, dua kali atau tiga kali. Ali bin Abi Thalib mengulangi, saya tidak berdusta. Cari, balik lagi. Harus ketemu. Kemudian mereka balik lagi, cari. Ya, thumma wajaduhu fi kharibatin. Kemudian mereka menemukan orang itu di balik reruntuhan. Betul ada. Persis seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Nah. Ya, dari Nabi alaihi wasallam. Fa atau bihi, mereka pun membawa orang itu ke hadapan Ali bin Abi Thalib, hatta wad'uhu baina yadayhi, sampai mereka meletakkan mayatnya di depan Ali bin Abi Thalib. Qala Ubaidullah, kata Ubaidullah, tadi Ubaidullah bin Abi Rafi' maula Rasul yang menyertai Ali, wa ana hadirun dzalika min amrihim, dan saya salah satu yang hadir pada peristiwa itu dari urusan mereka. Wa qawli Aliin fihim, dan aku hadir bersaksi tentang ucapan Ali tentang mereka itu, tentang Khawarij itu. Nah, ya, begitu. Ya, ini tentang keadaan Khawarij. Dua hadis riwayat dari Ali bin Abi Thalib kita bisa baca. Nah, masih tersisa beberapa hadis juga masih terkait dengan tahdzir Nabi SAW kepada Khawarij. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum.